Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Ramadan untuk perbaikan moral bangsa. Indonesia, sedikit untuk mengetahui peta persoalan kita, masih banyak kemiskinan, kebodohan, perpecahan, keserakahan, kualitas pendidikan, dan lain-lain. Mari kita bangkit dan jadikan Ramadan untuk perbaikan moral bangsa. Kenapa? Karena ada tiga bekal penting yang Allah sediakan. Pertama, ada lorong waktu suci. Bulan suci Ramadan ini semacam lorong waktu yang Allah kondisikan sehingga setiap orang mudah berbuat baik, mudah melakukan perbaikan. Yang kedua, disinilah diturunkannya ayat suci Al-Quran, kitab suci, di lorong waktu yang suci, yang diturunkan kepada kalbu yang suci Muhammad SAW. Kita seakan-akan sedang merasakan tiga kesucian itu, sehingga menjadi mudah bagi kita untuk melakukan perbaikan moral. Ada tiga akar persoalan kenapa terjadi kerusakan moral pada bangsa ini. Yang pertama adalah syirik. Yang kedua adalah riya, pamer. Yang ketiga adalah penyakit aluahan yang telah menjangkiti anak-anak bangsa ini. Apa itu aluahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ketiga akar persoalan bangsa ini yang membuat moral kita menjadi amburadul, insyaallah akan dijawab di bulan suci Ramadan dengan lorong waktu yang suci, dengan membaca kitab suci, dengan mengkondisikan hati yang suci. Ketika tiga penyebab kerusakan moral bangsa ini sudah kita sadari, maka kini saatnya kita melakukan perbaikan lewat mensucikan diri di lorong waktu yang suci ini dengan senantiasa menjadikan kitab suci sebagai panduan dan mensucikan hati. Perbaikan moral bangsa di bulan suci Ramadan ini tepat sekali. Karena esensi Ramadan adalah as-sawm, yang artinya al-imsak atau self-control, pengendalian diri. Pengendalian diri di bulan suci Ramadan untuk perbaikan moral bangsa dapat dilakukan dengan dua kata kunci. Karena dua kata kunci ini yang menjadi aktivitas utama umat Islam di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah takwa. Takwa adalah sebuah kata yang mewakili berbagai macam bentuk kebajikan yang akhirat oriented, berorientasi ke akhiratan. Yang kedua adalah kata albirru, adalah berbagai macam bentuk kebajikan yang kita lakukan demi kebaikan dunia dan akhirat kita. Ya, dengan self-control, lewat takwa dan albir, sekarang kita harus berhenti dari kesyirikan. Di Indonesia sedang terjangkit kesyirikan yang namanya syirik. Menyembah berhala yang bernama uang, berhala yang bernama materi, berhala yang bernama kekuasaan. Berhentilah. Juga ada berhala yang bernama sistem. Kalau ingin lakukan perbaikan moral pada bangsa ini, kembalilah kepada konsep tauhidullah, la ilaha illallah. Tidak ada yang kita sembah selain Allah, dan kita gunakan sistem Allah, insya Allah akan terjadi perubahan mendasar di negeri ini. Kedua, riya. Pamer plus miskin sama dengan mencuri. Kenapa ada budaya korupsi? Karena ada budaya riya, memamerkan sesuatu yang tidak perlu sementara kebutuhan terbatas. Karenanya dia mencuri. Yang ketiga, menyembuhkan penyakit aluahan, cinta dunia, dan takut mati. Lihat dunia seperti apa kata pencipta dunia. Ini cuma permainan dan senda gurau. Yang paling terhormat di antara Anda bukan yang tinggi jabatannya, yang banyak hartanya, bukan, tetapi yang paling tinggi takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup adalah memilih cara mati. Hidup adalah memperbaiki kehidupan setelah kematian. Disinilah esensi perubahan, perbaikan moral bangsa akan terjadi. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, diri kami yang hina dan kotor ini mengharapkan kekuatan takwa darimu. Ati nafsi taqwaha. Diri yang lemah dan hina ini tidak sanggup melakukan perubahan, perbaikan diri tanpa kekuatan darimu. Wazakkiha anta khairu man zakkaha. Engkau lah sebaik-baik penyuci jiwa, karena engkau lah walinya. Walhamdulillahi rabbil alamin.